Kemudian aku dan Abu Bakar berangkat sehingga kami masuk ke tempat Rasulullah SAW dan ku katakan, Handalah telah melakukan kemunafikan. Ya Rasulullah, apa yang dimaksudkan dengan hal itu? Tanya Rasulullah SAW. Aku pun menjawab, Ya Rasulullah, ketika kami berada bersamamu, engkau peringatkan kami akan neraka dan syurga. Seakan-akan kami melihatnya dengan mata kepala sendiri. Dan jika kami keluar dari hadapanmu, kami menggauli anak, isteri ataupun isteri anak-anak dan menghadapi berbagai urusan kehidupan, kami seringkali lupa. Maka Rasulullah SAW bersabda, Demi Rab yang jiwaku berada di tangannya, seandainya kalian tetap seperti keadaan kalian di hadapanku dan selalu ingat, nascaya para malaikat akan menjabat tangan kalian di tempat tidur dan di jalan-jalan kalian. Tetapi wahai Handalah, sesaat begini dan sesaat begitu, beliau mengungkapkan 3 kali. Apa syarah hadis ni? Hadis ni masih di bawah tajuk tidak berlebihan dalam ketaatan. Yakni apabila kita taat kepada Allah SWT, jangan berlebihan, yakni jangan lakukan sehingga kita tidak mampu. Kata Rasulullah, khairul umur awsatuha. Sebaik-baik urusan dalam agama, pertengahan. Jangan keterlaluan lebih hingga galau atau tanatuk ataupun jangan terlalu malas. Jadi syarah hadis ni dari Abu Rabi' Handalah bin Rabi' al-Usaidi al-Katib. Al-Katib ini gelaran bagi penulis wahyu. Katibul wahyu, penulis wahyu. Maka dia beli gelaran al-Katib. Jadi Handalah ni salah seorang daripada penulis wahyu. Ia ni jurutulis Rasulullah SAW. Dia bercerita, Handalah ni bercerita, Abu Bakar radhiyallahu anhu pernah menemuiku. Ia ni khalifah yang pertama, pernah menemui dia sebelum jadi khalifah lah ya. Lalu dia bertanya, Bagaimana keadaanmu wahai Handalah? Handalah telah melakukan kemunafikan. Munafik bukan sungguh-sungguh munafik. Munafik di sini diistilahkan, dipinjam kerana orang-orang yang dikatakan sangat takut dengan kemunafikan. Jadi seolah-olah dia munafik kenapa? Tapi dia bukan munafik, mustahil. Sahabat Rasulullah SAW, kata Rasulullah SAW, ashabi fil jannah. Kata Rasulullah SAW, semua sahabatku dalam syurga. Termasuk Handalah, seorang penulis wahyu. Tetapi dikatakan, munafik Handalah kerana dia belum faham. Apa dia? Bila di depan Rasulullah SAW, bila mendengar apa yang Rasulullah SAW sampaikan, dia takut. Takut kepada neraka, seolah-olah dia nampak neraka. Sukanya kepada syurga, sehingga seolah-olah dia nampak dengan mata sendiri. Tetapi bila di belakang Rasulullah SAW, sering lupa. Jadi, seolah-olah di depan Rasulullah SAW lain, di belakang Rasulullah SAW lain. Seolah-olah dia nifak. Tapi sebenarnya, apabila diceritakan kepada Umar, kata Umar, semua orang menghadapi seperti itu. Semua orang menghadapi seperti itu. Baik anta, baik ana, baik mereka, baik siapa pun. Yakni bila di depan orang memberi nasihat, kita akan takut. Tetapi kata Nabi Muhammad SAW, Al-insanu mahalul khata'i wan nisyan. Jadi dikatakan manusia, seperti kita ni manusia, mahalul khata', tempat membuat kesilapan, wan nisyan dan lupa. Jadi kesilapan, khata', terutama kita bukan maksum, kita bukan Nabi, bukan malaikat, kita bukan Rasul, bukan Nabi, bukan malaikat, kita pasti buat kesilapan. Nisyan, kalau Nabi diingatkan oleh malaikat, kalau hal-hal agama dilupa. Tetapi kita tidak ada malaikat yang bersama kita. Pasti kita akan lupa. Oleh kerana keadaan manusia sering buat silap dan lupa, maka itu dimaafkan oleh Allah SWT. Tetapi disangkanya oleh Handalah, oleh Abu Bakar, manusia tak berlaku seperti itu. Artinya tak akan berubah. Tak. Sehingga kata Rasulullah SAW, mustahilnya kamu boleh terus seperti itu, sehingga kalau anda boleh melakukan seperti itu, yakni seperti daripada Rasulullah SAW, takut kepada neraka, seolah-olah melihat neraka, suka kepada syurga, sehingga seolah-olah melihat syurga, tentulah anda sentiasa bersalaman dengan malaikat. Boleh tak kita bersama dengan malaikat? Mustahil. Mustahil kan? Boleh tak kita jumpa malaikat? Tidak, kita tak akan menjumpai malaikat, sebab alam kita dengan malaikat tak sama. Tak pernah kita menemui malaikat. Kecuali kalau malaikat menampakkan dirinya. Tetapi pernah tak kita nampak malaikat? Tidak. Jadi seolah-olah kalau anda nak terus berada, keadaannya seperti sentiasa di depan Rasulullah SAW, seolah-olah anda bersama malaikat, sentiasa bersama malaikat. Ataupun anda nak tidur jumpa malaikat, anda jalan jumpa malaikat. Bermakna manusia tidak pernah jumpa malaikat dan tak akan jumpa malaikat kecuali besok, di mana di akhirat. Jadi mustahil kita dapat pertahankan keadaan seperti itu. Cuma kalau berubah, manusia akan berubah, tapi jagalah zikrullah. Manusia akan sentiasa berubah. Sebab dicerita oleh Allah SWT, pertama, dilupa. Kedua, buat silap. Manusia bila buat silap, berubah dia. Begitu juga manusia kalau lupa, dia berubah. Jadi perubahan ni, kalau bukan dirancang, tapi perubahan yang tidak disengajakan, dan manusia anda katakan bukan maksum, dia kalau berubah, insyaAllah. Kalau sentiasa ingat kepada Allah SWT, kalau sentiasa ingat kepada Allah SWT, istiqamah dalam ingat Allah SWT, sebagaimana dibincangkan nanti di sini, dia akan selamat. Jadi, seolah-olah, apa dikatakan oleh Alhamdulillah, depan Rasulullah SAW, alangkah baiknya kata orang Melayu, seperti pijak semut tak mati. Tetapi di belakang Rasulullah SAW, sering dilupa atau buat kesilapan. Memanglah depan Rasulullah SAW, dia tak buat silap. Tapi di belakang, dia bukan maksum. Tapi bukanlah kesilapan-kesilapan yang besar, sebab itu para sahabat. Jadi seolah-olah dia kata, sepatutnya aku di depan Rasulullah SAW dan di belakang Rasulullah SAW sama. Baiknya seolah-olah dia ahli syurga, tak buat kejahatan. Takutnya ke neraka, seolah-olah dia melihat neraka sehingga tak buat kejahatan. Sedangkan manusia buat maksum. Kata Rasulullah SAW, penghujung hadis ni, ya Alhamdulillah, satu saat engkau begini dan satu saat ini pula akan begini. Rasulullah SAW mengatakan tiga kali. Bermakna kita akan berubah-ubah. Jadi sebagai orang yang beriman, semoga perubahan kita ni kepada perubahan yang baik. Tetapi kesalahan tetap buat kesalahan. Dan kalau kita buat kesalahan, ada satu tebusnya, apa dia? Iya, kita bertobat ataupun istighfar. Kalau kita buat silap, cepat-cepat istighfar. Kita dah bincang bab tobat dan bab istighfar. Dan kita teruskan baca ni. Dan dengan bacaan ni, kita syarahkan insyaAllah kita lebih faham tentang hadis ni. Saya minta hadis ni kalau tidak dipahami, masih belum dipahami, angkat tangan dan bertanya. Saya izinkan bertanya berapa banyak insyaAllah. Kita teruskan. Apa kata Hamdallah? Hamdallah telah melakukan kemunafikan. Tapi bukan munafik yang hakiki. Ini untuk menceritakan bahawa dia tidak sama di depan Rasulullah SAW dan tidak sama bila di belakang Rasulullah SAW. Sahutku, Abu Bakar berkata, Subhanallah, Maha Suci Allah. Jadi kalau orang terperanjat, para sahabat kalau terperanjat, maka kita ucapkan Subhanallah. Begitu juga kalau kita terperanjat, kita katakan Subhanallah. Hukumnya sunnah. Kalau kita terperanjat, maka disunahkan mengatakan Subhanallah. Subhanallah, kata Abu Bakar. Apa yang telah kau katakan tadi? Maka aku jawab. Ketika kami berada bersama Rasulullah SAW, dan beliau mengingatkan kami tentang syurga dan neraka, seakan-akan kami melihat dengan mata kepala sendiri, yakni apabila memperkatakan tentang syurga, seronoknya, sukanya, sehingga dia nak beribadah terus, dan apabila memperkatakan tentang neraka, takutnya, sehingga ditakuti apa saja yang dikatakan maksiat. Tetapi bila di belakang Rasulullah SAW, kadang-kadang dilupa, sehingga ada yang dikatakan keterlanjuran. Tapi tidak dosa besar ya, sebab para sahabat dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan jika keluar dari hadapan Rasulullah SAW, ketiga, terutama menggauli isteri dan anak-anak, serta menghadapi berbagai urusan kehidupan, kita sering lupa. Jadi lupa apa yang Rasulullah SAW katakan, apa yang dirasakan semasa di depan Rasulullah SAW, dilupa. Apa yang dirasakan di depan Rasulullah SAW semasa Rasulullah SAW menyampaikan tentang syurga neraka, dilupa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abu Bakar radhiyallahu an berkata, demi Allah, sesungguhnya kami juga mengalami hal itu. Kata Abu Bakar, kami juga mengalami hal seperti itu. Seolah-olah maksud Hamdallah, kalau kita dah dengar apa kata Rasulullah tentang syurga, jadi kita buat saja syurga. Kalau kita dah takut neraka, maka kita terus melakukan ibadah dan ditakuti, tajuk tadi, apa dia? Tidak berlebihan dalam kepatuhan. Jadi kalau memperkatakan tentang syurga, anda nak syurga saja sampai yang terlupa, dunia anda misalnya, ini pun salah. Sebab nanti hantar keterlaluan. Bila keterlaluan, semasa hantarkan bosan. Sebagaimana hadis-hadis yang lalu. Anak katakan lagi sekali. Sesuatu urusan dalam agama, lebih baik pertengahan. Jangan keterlaluan. Jangan keterlaluan. Sebab satu masa akan bosan. Ataupun satu masa akan letih. Satu masa akan penat kita. Jadi ambil pertengahan. Begitu juga bila Rasulullah SAW menceritakan tentang syurga. Takkan kita nak cari syurga saja. Sehingga dunia kita tinggalkan. Sedangkan di dalam hadis, i'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu gadan. Wa'mal li'akhiratika ka'annaka tamutu gadan. Buatlah untuk dunia kamu seolah-olah kamu hidup selama-lamanya. Dan buatlah untuk akhirat kamu seolah-olah kamu akan mati besok. Jadi pertengahan. Sebab bila cerita syurga dan neraka, tentu nak syurga saja, nak buat amal saja nanti. Dia cerita pasal neraka, kita tak mau dunia pula nanti. Waalaikumsalam. Kita tak mau dunia pula nanti. Ini salah dalam Islam. Jadi kedua-duanya, sebab kita hari-hari berdoa, Rabbana atina fid dunya hasana, wa fil akhirati hasana, wa kina adabana. Hari-hari kita minta apa? Pertama dunia. Sebab kita hidup di dunia. Mustahil kita hidup di dunia, kita tinggalkan dunia. Mustahil. Tetapi jangan lupa akhirat. Mentang-mentang kita hidup di dunia, perlukan dunia, jangan akhirat kita lupa. Jadi baik-baik kita seimbang. Kemudian aku dan Abu Bakar berangkat sehingga kami masuk ke tempat Rasulullah SAW. Dan ku katakan, Handalah telah melakukan kemunafikan. Katakan, kalau orang bertanya, ini bukan munafik yang sungguh-sungguh. Ini satu kiasan. Seolah-olah, depan Rasulullah SAW lain. Tapi dia depan Rasulullah SAW, dia sering lupa. Dan terlanjur membuat kesilapan. Jadi seolah-olah, bila dia depan Rasulullah SAW, seolah-olah ahli syurga, takut dengan neraka, di belakang Rasulullah SAW, sehingga tak buat kesalahan. Seolah-olah seperti itu. Kalau kita bukan maksum, kita pasti buat kesilapan. Kalau nak jaga sangat, kalau kita nak jaga sangat, nanti seolah-olah, subhanallah, kita meninggalkan dunia kita. Yalah, kita mesti jaga kan, agama kita. Tetapi jangan keterlaluan saja. Handalah telah melakukan kemunafikan. Ya Rasulullah, apa yang dimaksudkan dengan hal itu? Tanya Rasulullah. Aku pun menjawab, Ya Rasulullah, ketika kami berada bersamamu, engkau peringatkan kami akan neraka dan syurga. Seakan-akan kami melihat dengan mata kami sendiri. Yakinnya. Masuknya. Perkataan Rasulullah SAW ke dalam hati mereka. Sehingga mereka merasakan apabila memperkatakan tentang kejahatan yang balasannya neraka, seolah-olah mereka melihat neraka. Apabila memperkatakan tentang kebaikan yang balasannya syurga, seolah-olah mereka melihat syurga. Dan lupa segala-galanya. Tetapi di belakang Rasulullah SAW, ya, apa yang dikatakan Rasulullah SAW, dia lupa. Ya? Sehingga dia membuat kesilapan dan sebagainya. Dan jika kami keluar dari hadapanmu, kami menggawili anak, ataupun isteri, anak-anak, dan menghadapi berbagai urusan kehidupan, kami seringkali lupa. Disebut lupa. Maka Rasulullah SAW bersabda, Demi Rab yang jiwaku berada di tangannya, seandainya, kalian tetap seperti keadaan kalian di depanku, dan selalu ingat, yakni tak lupa, nascaya para malaikat akan menjabat tangan kalian di tempat tidur dan jalan-jalan kalian. Apakah kita boleh nampak malaikat? Apakah kita boleh bertemu malaikat? Kita tak akan nampak malaikat. Kita tak boleh bertemu malaikat kecuali di akhirat besok. Kalau di dunia kehendak Allah, tak mustahil. Jadi seolah-olah mustahil anda dapat pertahankan sebagaimana di depan Rasulullah SAW. Jadi di sini menunjukkan, kalau anda nak pertahankan juga, ditakuti anda keterlaluan. Ingat syurga, anda nak cari syurga saja. Sehingga dunia anda lupakan. Anda ingat neraka, anda terus nak buat pahala sehingga dunia anda juga anda tinggalkan. Mustahil kita dapat lakukan seperti itu sebagaimana kita dapat bertemu dengan malaikat. Ini satu kiasan yang dibawa dalam hadis ini menunjukkan manusia tidak mampu melakukan sesuatu dengan keterlaluan. Manusia apabila melakukan sesuatu dengan keterlaluan, besok akan bosan. Jadi, pertengahanlah ya. Jangan keterlaluan, jangan terlalu malas, jangan terlalu berlebih-lebih. Tetapi, wahai Handalah, sesaat begini. Jadi, keadaan manusia, sesaat akan begini. Dan sesaat begitu. Ia ini akan berubah-ubah. Betul kan? manusia sesaat akan begini keadaannya dan sesaat kemudian akan begini pula keadaannya. Jadi manusia tidak akan dikatakan manusia kecuali dia berubah. Mudah-mudahan perubahan yang dimaksudkan di sini ya dikendaki dah adalah perubahan yang baik. Bukan perubahan yang tak senonoh. Beliau mengungkapkan 3 kali. Apa katanya? Manusia akan sentiasa berubah. Sesaat akan berkeadaan seperti ini dan sesaat akan berkeadaan seperti itu. Kalau dikatakan 3 kali bermakna ini adalah keadaan serius. Okey, kita fahamkan lagi dengan kandungan hadis. Apa kandungan hadis ni? Ataupun syarah hadis ni? Disunnahkan untuk menanyakan keadaan saudara kita. Seperti katakan, apa khabar anta? Itu sunnah hukumnya. Kalau bahasa Arab, kaifa haluka? Apa khabar anta? Seperti kita jumpa sahabat. Apa khabar sahabat? Itu sunnah. Sebagaimana dilakukan oleh para sahabat. Abu Bakar, menemui Handalah, ditanya keadaan anta. Bagaimana keadaan anta? Orang sekarang, apa khabar anta? Dan disunnahkan juga kalau bertanya tentang keluarganya. Apa khabar keluarga anta? Ya? Ya, kalau ditadirkan keluarganya, dicerita keluarga saya dalam keadaan ini, ia disunahkan kita membantunya. Sebab innamal mu'minuna ikhwah, orang Islam itu bersaudara. Selayaknya bagi seorang hamba untuk mengawasi, mengintrospeksi dan memperhatikan keadaan diri sendiri. Jadi seorang manusia perlu mengawasi dirinya. Sebab kita selalu lupa. Dan kita tempat buat kesilapan. Awas dan periksa diri kita. Kita sentiasa mengawasi apa siapa kita. Kita sentiasa ingat dan kita timbang perbuatan kita dengan Quran dan hadis. Kita diberi oleh Allah SWT satu ilmu yang paling canggih sekali, ini Quran hadis. Jadi pertimbangkan diri kita dengan Quran dan hadis. Jadi ukur diri kita dengan Quran hadis. Timbang diri kita dengan Quran hadis. Check diri kita dengan Quran dan hadis. Ya? Supaya kita jangan terlupa. Dan jangan keterlaluan dan jangan terlupa. Jangan keterlaluan bila ibadah sehingga kita jemu. Dan jangan lupa sehingga kita buat dosa. Diperbolehkan mengatakan subhanallah ketika merasa kaget. Kaget yakni antara kita terperanjat. Ataupun merasa takjub. Takjub, terperanjat terhadap sesuatu apa saja. Diperintahkan kepada seorang alim untuk melembutkan hati para sahabatnya dan mengingatkan mereka terhadap hal-hal yang mensucikan diri mereka. Diperingatkan supaya melembutkan hati, yakni tenangkan. Sebab sahabat ni dia rasa tidak tenang. Depan Rasulullah SAW, aku bagus. Tapi belakang Rasulullah SAW, sekali-kali aku lupa. Terutama bila sama anak dan isteri. Dan bila ada urusan. Jadi, lembutkan hati sahabat dengan menasihatkan. Sebab ad-dinun nasihah. Poin seterusnya. Selayaknya bagi seorang alim untuk bersikap bijak dalam menangani dan mencari solusi bagi segala urusan. Yang paling bijak bila dikembalikan pada Al-Quran dan Hadis. Sebab Quran dan Hadis hikmah. Jadi kalau kembalikan kepada Al-Quran dan Hadis, itu yang paling bijak, itu yang paling sempurna. Makanya ya, sewajarnya kita banyak membaca Quran dan membaca hadis. Kalau kita tidak dapat menghafal bahasa Arabnya, sekurang-kurangnya kita boleh ambil maksudnya daripada Quran dan hadis. Makanya kita disuruh supaya konsentrasi kepada Quran dan hadis. Mustahil kita menjadi orang yang baik kecuali kita memahami Quran hadis. Mustahil kita dapat memahami Quran hadis kecuali kita sentiasa membacanya dan mendekatkan diri kita kepada Quran hadis. Dan mustahil kita dapat mendekatkan Quran hadis, mendekatkan diri kita kepada Quran dan hadis sebagaimana dikehendaki kecuali duduk majlis seperti ini. Dan keberkatan duduk majlis seperti ini, di samping kita dapat memahami Quran hadis, didatangi oleh para malaikat. Dan kita sudah bincang tempoh hari. Malaikat yang di sisi Allah SWT sedang sibuk memperkatakan orang yang sedang menuntut ilmu seperti kita. Hadis-hadisnya boleh kita lihat di dalam buku Kewajipan Menuntut Ilmu. Jadi untuk menjadi manusia yang terbaik, jadilah manusia yang mendekatkan dirinya kepada Allah dengan ilmu. Bukan mendekatkan diri dengan Allah dengan zikir-zikir seperti orang sufi, akhirnya kesasaran. Dengan ilmu. Duduk dalam majlis, pahami Quran, pahami hadis, pahami asar, insyaAllah Allah akan beri kita kebaikan yang banyak. Poin seterusnya, Dunia ini dapat melalaikan seseorang hamba dari kehidupan akhirat. Makanya seringlah zikrullah. Jadi ingat kepada Allah. Dan di antara yang dapat melalaikan manusia adalah muzik dan lagu. Percayalah. Makanya muzik dan lagu, kalau kita dengar, tidak ada lagu yang memberi kebaikan yang kita dengar setiap hari. Kebanyakannya lagu, cinta. Ya? Lagu-lagu romantik. Kalau tidak, tidak akan laku. Lagu-lagu yang kelakar. Lagu-lagu yang itu, yang ini. Ini semua akan melekakan kita dengan dunia. Tapi kalau Al-Quran, akan mendekatkan kita kepada Allah SWT. Kalau zikir-zikir yang sunnah, insyaAllah Allah akan menjadikan kita orang yang mengingatinya. Dan di dalam hadis, apabila kita ingat Allah, Allah akan ingat kepada kita. Apabila mendekatkan diri kita kepada Allah, maka Allah dekat kepada kita. Bagaimana kita nak dekatkan diri kepada Allah? Doa. Banyaklah berdoa. Sehingga Allah mengatakan di dalam Al-Quran, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila kamu minta kepadaku, antaranya berdoa, sesungguhnya aku dekat. Allah mengatakan dekat. Jadi berzikir, berdoa, membaca Al-Quran dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dunia ini dapat melalaikan seseorang hamba dari kehidupan akhirat. Tapi jangan terus tinggalkan dunia ya. Berpada-padalah. Sebab hadis tadi saya katakan, buatlah untuk akhirat kamu seolah-olah kamu akan mati besok. Tapi jangan lupa buat akhirat. Jangan lupa juga buat dunia. Sebab kata Rasulullah SAW, buatlah untuk dunia kamu seolah-olah kamu akan hidup selama-lamanya. Jadi dunia ini dapat melalaikan seorang hamba dari kehidupan akhirat. Jika dia terperangkap oleh kelazatan dan kenikmatannya. Tetapi jangan keterlaluan seperti sufi. Sebab tajuk kita, kesederhanaan. Sebab orang sufi tak mau dunia. Apa kata orang sufi? Ad-dunya sijnul mu'minin wa jannatul kafirin. Dunia itu adalah penjara bagi orang beriman. Jadi susah. Jadi jangan hidup senang di dunia. Wa jannatul kafirin. Syurga bagi orang kafir katanya. Dan orang-orang sufi mengatakan dunia ini bangkai. Yang suka dengan bangkai adalah anjing. Dan dihininya oleh orang sufi dunia dengan sehininya. Tapi sufi dulu, tapi sufi sekarang? Tengok guru-guru sufi sekarang, subhanallah. Kaya-kaya semua. Ya. Yeah. Jadi kalau kita terperangkap dengan kelazatan dan kenikmatan dunia, maka dia akan lupa terhadap akhirat. Dan bagi yang menyedari dirinya, maka dia akan selamat. Bagaimana nak sedarkan diri kita? Ingat Allah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Dengan zikir kepada Allah, tenanglah jiwa-jiwa. Cukuplah ketenangan ini, boleh mengalahkan kelazatan dunia. Sedangkan kita cari dunia untuk ketenangan jiwa, betul kan? Apa tujuan kita cari dunia? Untuk tenang jiwa. Di rumah penuh perkakas. TV, kursi yang empuk dan sebagainya, tenang jiwanya. Tetapi sebenarnya ketenangan jiwa adalah zikir. Sebagaimana dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat tadi. Hati manusia selalu berubah-ubah. Dari satu keadaan kepada satu keadaan yang lain. Mudah-mudahan perubahan ini bukan kepada maksiat. Makanya kalau boleh setiap kali sujud, kalau lupa di waktu sujud, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kita membaca tahiyat. Berdoalah, ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinika wa ta'atika. Ya muqallibal qulub, wahai yang membolak-balikkan hati, yakni Allah. Sabbit qalbi, tetapkan hatiku ala dinika, di atas agamamu. Wa ta'atika, dan di atas ketaatanmu. Kalau boleh dihafal, hadis ini adalah hadis yang sahih. Doa ini dibaca oleh Rasulullah. Dan kita ambillah doa ini, kerana doa ini sangat bermanfaat. Apa doanya? Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinika wa ta'atika. Poin seterusnya, manusia tidak akan dapat melihat para malaikat dalam bentuk mereka yang sebenarnya selama mereka di dunia. Jadi kalau seolah-olah dijelaskan di sini, anda boleh nampak malaikat ke? Tak boleh. Bila kita nampak malaikat di akhirat, oleh kerana kita tak boleh nampak malaikat, mustahil anda boleh dalam satu masa gitu saja. Jadi kita akan berubah-ubah. Kalau mustahil kita nampak malaikat, menemui malaikat, mustahil kita berkeadaan dalam satu keadaan saja terus tak. Kita akan berubah-ubah. Cuma kita minta kepada Allah perubahan kita terus kepada perubahan yang baik. Ya, fadal. Maka ya, jangan. Masih banyak kursi di depan insyaAllah. Jangan kita fras. Bila ditadirkan besok, tiba-tiba kita buat kesilapan. Yang sebaik-baik manusia, bila buat kesilapan, dia cepat-cepat bertobat. Betul kan? Kita dah bincang buat bertobat. Sebab mustahil manusia terus tak buat kesilapan. Begitu juga. Jangan terlalu bangga kalau dia tak buat kesilapan. Sehingga dikatakan dia yang terbaik, dia tak akan buat kesilapan. Tidak. Sebaik-baiknya, bila buat kesilapan, kita cepat bertobat. Manusia, mahalul khata'i wa nisyan. Itu hadis. Hadis ini disahihkan oleh Al-Albani. Al-insanu, insan manusia. Nama insan itu sendiri, kalau kita terjemahkan, dalam bahasa kita daripada bahasa Arab, nasiyah. Insan, nasiyah. Insan adalah pelupa. Dinamakan insan kerana sifatnya nasiyah. Apa nasiyah? Lupa. Jadi, al-insan adalah pelupa. Dikuatkan mahalul khata', tempat buat kesilapan. Wan nisyan. Kerana itulah sifat manusia. Selalu berzikir. Zikir adalah zikrullah mengikut syariat, mengikut sunnah. Bukan zikir-zikir yang tak ada dalilnya. Seperti apa? Orang sekarang berzikir juga tapi melalui nyanyian. Apa yang dinyanyikan? Asma'ul Husna. Zikir melalui Asma'ul Husna adalah mungkar. Tidak ada dalil, tak ada contoh daripada Rasulullah, sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in ataupun daripada salaf-salaf kita yang berzikir gunakan Asma'ul Husna. Malah sekarang supaya mudah dihafal, dijadikan zikir Asma'ul Husna sebagai satu nyanyian. Bukan zikir seperti itu. Zikir seperti itu bid'ah. Bid'ah tak ada berkatnya. Bid'ah tidak akan diberi berkat oleh Allah SWT. Jadi zikir dimasukkan, antara zikir yang paling baik, baca Al-Quran. Di antara zikir yang paling baik, baca Al-Quran. Anda katakan dulu, Quran itu sendiri namanya zikir. Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafidhun. Kamilah yang menurunkan zikir yang di Quran. Kerana Quran adalah satu kitab, kalau dibaca, satu huruf, 10 kebaikan. Sehingga dalam hadis Muslim, alif, lam, mim, 3. Alif 10, kebaikan kalau dibaca. Lam 10, mim 10, 30. Kalau dibaca keseluruhannya, subhanallah, alangkah banyaknya, pahalanya. Dan tadi Ana, untuk Muslimah ada satu kuliah. Malaikat sering pingsan bila mendengar bacaan Al-Quran. Takutnya kepada Allah. Kerana malaikat dekat kepada Allah. Dan malaikat ilmunya tentang ketuhanan lebih dalam daripada kita. Subhanallah. Tetapi orang-orang yang jahil, apabila dengar Al-Quran, dia tak dapat kesan. Tak beri kesan. Bagi orang yang insyaAllah dipilih oleh Allah SWT kebaikan, apabila dibaca Al-Quran, diperintah, وَإِذَا كُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْسِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Apabila Al-Quran dibaca, dahlah kamu dengar dan diam supaya kamu dapat rahmat. Jadi zikir paling baik adalah baca Al-Quran. Apa salahnya? Duduk-duduk kita baca Al-Quran, apa yang kita hafal? Apa salahnya kita bawa Al-Quran ke mana-mana? Bila kita tak ada kerja, kita baca. Selain menjadi ruqyah, apa itu ruqyah jampi? Kalau malaikat mendengar Al-Quran takut, setan-setan juga takut. Ya, insyaAllah jadikanlah zikir kita selain daripada membaca zikir-zikir yang Rasulullah ajarkan, kita membaca juga Al-Quran sebagai zikir yang paling tinggi darjat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi selalu berzikir dan selalu merasa dalam pengawasan Allah. Zikir dua, satu zikir bermakna ingat kepada Allah. Satu zikir dengan ucapan. Ya? Serta tidak pernah lelah, tidak pernah lelah dan tidak berputus asa dalam mengingati Allah. Merupakan keistimewaan yang dimiliki oleh para malaikat. Jadi ambillah sifat malaikat, jangan ambil sifat setan. Sifat malaikat banyak berzikir, sifat setan lupa kepada Allah. Sifat malaikat takut kepada Allah, tapi sifat syaitan melawan Allah. Ya? Saya rasa seterusnya adalah lebih kurang sama dan kita terus ke hadis 152. Kita terus ke 152. Hadis 152. Wa an ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala bainama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yakhutubu idza huwa bi rajulin qa'imin fasa'ala anhu faqalu Abu Israila nadara an takuma fi ash-shamsi wa la yaq'ud wa la yastadilla wa la yatakallam wa yasum fa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam murruhu falyatakallam wa liyastadlil ataupun wa liyastadilla wa liyaq'ud wa liyutimmu sawmahu rawahul bukhari. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dia bercerita, ketika Nabi Muhammad SAW tengah berkhutbah, yakni khutbah Jumaat, ada seorang laki-laki yang tengah berdiri. Lalu beliau menanyakan tentang orang itu. Para sahabat menjawab, Abu Israil, dia bernazar untuk berdiri di bawah terik matahari dan tidak duduk. Lihat dia bernazar, keterlaluan ni dia bernazar. Tidak berteduh dan tidak boleh berbicara, tak mau bercakap. Sedang dia berpuasa, maka Nabi Muhammad SAW berkata, suruhlah dia berbicara, yang dia bercakap. Jangan jadi bisu. Bernazar untuk jadi orang bisu, tidak boleh. Hukumnya haram. Antaranya hadisnya inilah. Berteduh, yakni bernazar untuk menyiksa diri, menyemur diri, di bawah terik matahari, itu hukumnya haram. Tidak boleh bernazar seperti itu. Dalilnya adalah hadis ini. Hadisnya ada di Bukhari. Dan disuruh berteduh. Dia bernazar tidak mau duduk, nak berdiri saja. Bernazar seperti itu mungkar. Jadi bernazar untuk terus duduk. Maka Rasulullah SAW larang. Hadisnya adalah hadis Bukhari yang kita baca ni. Dan disuruh menjemurkan puasanya. Dalam hadis ini, ada beberapa hukum yang boleh kita istimbat. Orang yang berkhutbah, khutbah Jumaat, boleh tak bercakap? Boleh. Ia ini bercakap kepada orang yang depannya. Di antaranya adalah hadis tentang seorang laki-laki masuk ke masjid Rasulullah SAW sedang berkhutbah, dia pun duduk. Rasulullah SAW bertanya kepada laki-laki itu, hal solat, adakah engkau sudah solat? Maka laki-laki yang duduk tadi mengatakan, la. Kata Rasulullah SAW, kum fasalli. Kum fasalli. Kata Rasulullah SAW, kum, bangunlah dan solatlah. Ini bermakna orang yang berkhutbah boleh cakap dengan orang depannya. Dan orang yang depan, kalau ditanya oleh orang yang berkhutbah, maka dia boleh bercakap. Walaupun apabila kita mendengar khutbah tak boleh bercakap, tetapi kalau ditanya oleh orang yang berkhutbah, boleh cakap. Seperti hadis ini yang kedua. Rasulullah SAW bertanya kepada orang yang depan yang sedang mendengar khutbah. Siapa orang tu? Kata sahabat, itu Abu Israil. Apa yang dia lakukan? Dia sedang menazar. Apa nazarnya? Dia nak berdiri di bawah panas tengah hari itu. Bukankah khutbah Jumaat tengah hari? Dia bernazar, dia nak jemur diri. Dia bernazar nak berdiri, terus tak mau duduk. Dia bernazar tak mau bercakap. Nazar ini mungkar. Nazar seperti ini tak boleh diteruskan. Maka Rasulullah SAW melarang meneruskan. Rasulullah SAW suruh dia berteduh. Suruh dia duduk. Suruh dia bercakap. Dan teruskan puasa. Sebab puasa adalah sunnah. Orang ni yang katakan Abu Israil, keterlaluan dia nak beribadah. Bagaimana ibadahnya? Dia bernazar. Nazar satu ibadah. Bagaimana cara bernazar? Jemur diri. Ya Syekh, Allah kasih tempat teduh, dia nak siksa diri. Ini silap dalam ibadah, keterlaluan, tanatuk. Allah suruh dia bercakap. Sebab percakapan ini penting, terutama kalau lihat kemungkaran. Apabila lihat kemungkaran, apa cara kita? Man ra'a minkum mungkaran falyughayyiru biyadihi, fa illam yastati' fabilisanih. Apabila lihat kemungkaran, adalah kita ubah dengan tangan kamu. Kalau tidak mampu dengan lisan, kalau kamu dah bisu, apa pula? Artinya membisukan diri dengan nazar. Dan disuruh kita juga duduk. Nikmatnya duduk. Kalau dalam berdiri, suruh duduk. Katakan antara jadi guard, berdiri 4-5 jam. Bila duduk ala akan nikmatnya. Jadi berdiri seperti itu, tidak ada hukumnya. Kalau nazar seperti ini, hukumnya batil. Jadi kita katakan dalam hadis ini dua. Satu, kalau ditakdirkan anda berkhutbah, ada kemungkaran di depan anda, anda jangan biarkan. Tapi khatib-khatib yang ada sekarang, mungkar apa kat depannya, bid'ah tak bid'ah, dia tak kisah. Kalau salam melihat orang buat satu yang tak kena, terus duduk, sedangkan tihatul masjid tu, tihatul masjid tu wajib, atau sunnah, sunnah mu'akkadah, maka disuruh tihatul masjid. Tapi sekarang, oleh kerana khatib itu kena baca apa yang dalam teks tu, disiapkan oleh mereka, yang lain tak boleh sebut. Jadi, dalam hukum khutbah, boleh tegur orang di depan. Dan orang di depan boleh bercakap dengan khatib yang di atas mimbar. Dan boleh terus menegah kemungkaran semasa kita berkhutbah. Dan dalam hadis ini juga, tidak boleh keterlaluan dalam beribadah. Tak boleh keterlaluan. Nazar itu ibadah. Tapi bernazar untuk menyembur diri, di bawah terik matahari, hukumnya haram. Begitu juga, bernazar untuk tambah bercakap, hukumnya haram. Bernazar untuk supaya berdiri, tak mau duduk, juga haram. Jadi nazar seperti ini tak boleh diteruskan. Siapa yang meneruskan, bermakna dia sudah buat yang mungkar. Hadis ini adalah hadis Bukhari. Dan kandungan hadis, dalam syariat Islam, nazar untuk tidak berbicara bukan merupakan bentuk pendekatan diri kepada Allah. Poin seterusnya, Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan menerima satu amalan yang tidak disyariatkan dan tidak diizinkan serta tidak dia jadikan sebagai jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi syarat ibadah senang. Saya dah ulang-ulang, syarat ibadah dua. Pertama ada contohnya. Kedua ikhlas. Kalau tak ada contohnya, tak ada perintahnya, tak ada contohnya, tak ada perintahnya, tak ada dalilnya lah kata orang sekarang. Maka kalau dilakukan tak jadi ibadah. Tapi orang sekarang mengatakan boleh jadi ibadah dengan alasan bid'ah hasanah. Boleh sah jadi ibadah. Niatkan sebagai bid'ah hasanah. Sedangkan bid'ah hasanah tidak ada dalilnya. Tidak ada. Walaupun hadis palsu mengatakan ada bid'ah hasanah. Jadi poin ini menunjukkan Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan menerima suatu amalan yang tidak disyariatkan. Yakni tidak dicontohkan. Tak ada dalilnya. Dan tidak diizinkan, yakni tidak diperintahkan. Serta tidak, yakni dia jadikan sebagai jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi untuk mendekatkan diri kepada Allah Taala senang. Buat yang disuruh. Tinggalkan yang dilarang. Yang disuruh, pastikan ada dalil. Yang dilarang juga, pastikan ada dalil. Maka kita taati Allah dan Rasulnya yang membawa dalil untuk beribadah. Maka kita katakan itulah beribadah. Yang dikatakan ibadah untuk dekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Poin seterusnya, segala sesuatu yang dapat menyakiti diri seseorang dan tidak disyariatkan untuk mengerjakannya, baik oleh Al-Quran ataupun Sunnah, maka tidak sepatutnya dijadikan amalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang menyakitkan diri, Allah Subhanahu Wa Taala melarang kita melakukan sesuatu yang boleh menyakitkan diri. Kalau orang-orang Hindu, cuba lihat. Nak mendekatkan diri kepada Tuhannya, cucuk sana, cucuk sini, apa namanya, wewel ya? Tai busang. Kata orang Hindu, itu bidaannya orang Hindu. Agama mereka tak ada tu. Begitu Cina, loktang, cucuk sana, cucuk sini, cucuk ni semua, itu bukan agama Islam. Yoga di antaranya, betul kan? Yoga untuk membersihkan jiwanya. Maka seksa dirinya. Tanam separuh. Separuh badan. Lipat sana, lipat sini masuk dalam apa tempayan. Cuba lihat. Bila terseksa, dilupa segalanya, diingat Tuhan katanya. Itu silap. Islam tak wajar seperti itu. Kerana dalam hadis kita baru kita bincang, anta ala jismika al-haq. Engkau pada diri engkau ada hak. Yakni, peliharalah. Kalau sakit kena, berobat. Kalau penat kena, rehat. Kalau ngantuk kena, tidur dan seterusnya. Agama Islam adalah rahmah. Agama Islam adalah kesempurnaan, kerehatan di dunia dan di akhirat. Tidak ada ketaatan dalam nazar untuk kemaksiatan. Siapapun yang bernazar untuk melakukan sesuatu kemaksiatan, maka hendaklah dia tidak memenuhinya. Maka bertobat. Oleh kerana itu Rasulullah SAW memerintahkan Abu Israel untuk berbicara dan berteduh. Nazar dalam bentuk ketaatan harus dipenuhi. tidak boleh dikurangi. Oleh kerana itu, Rasulullah SAW memerintahkan Abu Israil untuk menyempurnakan puasa sebab puasa ketaatan. Kalau bernazar untuk puasa, wajib puasa itu disempurnakan. Dan kalau belum berpuasa, wajib ditunaikan. Bernazar untuk melakukan ketaatan, malah kalau dia tak melakukan, warisnya wajib membayarnya. Seperti seorang perempuan bertanya kepada Rasulullah SAW, Rasulullah SAW, mak aku ada hutang. Ini hutang puasa. Siapakah yang wajib membayar? Kata Rasulullah, kalau mak kau ada hutang duit, siapa wajib bayar? Katanya aku. Aku kena wajib, kena bayar. Hutang puasa mak. Mak apa? Mak dia. Diperbolehkan untuk menanyakan suatu hal yang aneh sebelum mengingkarinya. Betulkah Rasulullah SAW melihat satu orang tu semua dalam masjid? Tiba seorang-seorang berjemur. Kan aneh. Dia dengar khutbah tapi berdiri, patutnya duduk. Oleh kerana aneh, ditanya dulu. Kemudian diingkari. Ya? Keharusan mengubah kemungkaran dengan tangan jika mampu dan jika tidak mampu dengan lisan. Makanya jangan jadi orang bisu. Ya? Bolehnya mewakilkan dalam menyampaikan jawapan. Perintah atau larangan. Kenapa? Rasulullah SAW sendiri pernah memerintahkan para sahabat untuk menyampaikan kepada Abu Israil tentang perintah beliau. Subhanallah. Jadi hadis, dua hadis ini memadai untuk kita bincangkan pada malam ini. Dan insyaAllah pada kuliah akan datang, kita menjaga amalan perbuatan. Ataupun melihara, ya. Ya. Kita teruskan dengan soalan kalau ada soalan. Sahabat ambil soalan. Mungkin hari ini kita balik cepat kerana besok, teruskan. Besok kita ada daurah. Teruskan sahabat soalan. Kalau boleh ambil membesar suara. Teruskan soalan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadis 152 ni yang mengatakan khatib boleh berbicara dengan makmum yang di bawah. Iya, boleh. Jadi bagaimana yang seperti hadis yang mengatakan jika imam di atas mimbar, iya, makmum jangan berkata-kata. Iya. Bagaimana dengan tentang hadis ini pula? Hadis ini sahih, tetapi berkata-kata yang tak memberi manfaat. Berkata-kata yang boleh mengganggu khutbah. Dan berkata-kata yang boleh mengganggu orang yang dengar khutbah, tak dapat memberi konsentrasi kepada khutbah. Lihat ya, di antara pahala yang patut kita raih bila ke masjid adalah pahala mendengar khutbah. Pahala mendengar khutbah tu besar pahalanya. Sebab nasihat. Tapi kalau khutbah itu yang sunnah, tetapi di masjid-masjid sekarang, khutbahnya campur baur. Ya. Jadi kalau kita tak mau dengar khutbah sekarang, kalau didapati dipenuhi dengan bid'ah, ya tak jadi masalah. Adapun berkata-kata semasa khatib berkhutbah sampai sekarang hukumnya haram. Tetapi berkata-kata kerana ada maslahah, kerana kebaikan, seperti sahabat tadi berkata apabila ditanya, siapakah yang berdiri di belakang tu berjemur? Maka para sahabat bertanya, itu Abu Israil. Kenapa? Katanya dia bernazar. Cikgu Rehat, dia bercakap kan? Dia bernazar, apa nazarnya? Dia bernazar supaya dapat menjemurkan dirinya di bawah terik matahari. Dia bernazar supaya tak mau bercakap. Berpuasa daripada bercakap. Dia bernazar, dia tak mau duduk. Dan dia bernazar juga berpuasa. Kata Rasulullah SAW katakan kepadanya, maka diwakilkan pada hari itu juga. Semasa Rasulullah SAW senang atas mimbar. Katakan kepada dia. Katakan kepada dia, ya, maksud berteduh. Katakan kepada dia, bercakap. Katakan kepada dia, duduk. Dan katakan kepada dia, terus berpuasa. Bermakna, Rasulullah SAW bercakap dengan sahabat, sahabat jawab, dan sahabat ini mewakili Rasulullah SAW untuk berkatakan kepada Abu Israil. Bermakna boleh bercakap, kerana ada masalah. Kerana ada masalah. Kalau tak ada masalah, misalnya, kita tak pernah jumpa kawan kita. 20 tahun tak pernah jumpa. Tiba-tiba jumpa tepi kita. Kita berbual apa khabar, kau kat mana sekarang? Itu tak boleh lah. Kena sabar lepas sembahyang kat kolam masjid, cerita. Tapi dalam masjid tidak boleh. Itu tak ada masalah. InsyaAllah dapat dipahami. Begitu juga. Kadang-kadang bingung juga kita. Kalau kembali kepada hadis ni. Hari Jumaat ada dua khatib. Satu khatib besar yang naik mimbar. Satu khatib kecil. Patutnya ada satu khatib saja. Khatib kecil tu apa yang kat bawah tu. Apa nasihatnya apabila imam naik ke mimbar, hendaklah kamu diam daripada berkata-kata. Jika kamu berkata kepada saudara kamu diam, maka luputlah pahala jumaatmu. Tetapi sudah dinasihatkan, imam pun menjadi saksi, penasihat. Tapi bila imam di atas mimbar, di bawah tu macam-macam. Apabila sebut Abu Bakar radhiyallahu anhu, sebut Umar, bila sebut Isa Sallam radhiyallahu anhunna, dan ramai-ramai. Bila imam berdoa di belakang amin, amin. Ini semua tak berkata-kata. Sedangkan kalau imam berdoa di belakang, dah wakilkan imam sebagai imam kita untuk berdoa, ya kita diam saja. Dan Rasulullah SAW bila berdoa, angkat tangan begini, dibawa langsung senyap, tutup mulut. Dan tidak pernah di dalam Rasulullah SAW disebut para pemimpin di atas mimbar. Dan pada dalam pemerintahan, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, tidak pernah disebut pemimpin-pemimpinnya. Faham maksud saya? Tapi sekarang, bila naik mimbar, di Malaysia lah maksud saya yang saya dengar. Sebab saya duduk di Malaysia sejak 84. Dan sahabat-sahabat di Malaysia cuba tanya. Naik saja mimbar, dibuat Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, isteri-isteri Rasulullah SAW, sahabat-sahabat Uthman, setelah Uthman, sahabat-sahabat seperti sahabat yang lain. Kan buang masa. Patutnya yang 10 minit, 20 minit ni digunakan untuk baca Al-Quran. Setiap yang baca tentang khutbah Jumaat Rasulullah SAW, khutbahnya pendek. Rasulullah SAW, wallahi billahi, Rasulullah SAW khutbahnya pendek tapi bacaannya panjang. Orang sekarang bacaannya inna a'tayna qul huwallah tapi khutbahnya panjang, terbalik dia. Siapa nak jadi imam sembahyang Jumaat bersedia untuk baca panjang, tetapi teks dia punya khutbah kena pendek. Ini dengan doa apa-apa lagi naik bosan kita. Ngantuk di belakang, betul kan? Ndak-ndak yang baca orang tua, kadang baca teks tak betul. Ini bukan nasihat ini menyembuhkan. Nasihat patutnya memberi semangat kepada orang yang mendengar. Ini makin tidur dia, makin lenyap. Orang yang nak malas, yelah dah penat bekerja. Imam bacalah khutbah panjang-panjang biar aku sempat tidur. Ya kan? Banyak seperti itu. Imam bacalah khutbah. Kalau boleh katanya, baca pendek-pendek. Kenapa? Sebab dia dah bosan dah. Jadi bila kita nak rehat, kata dia, kita pergi masjid, jom hari Jumaat kita rehat. Datang awal, kita tidur. Kan banyak yang tidur. Siapa yang jadikan tidur? Imam jadikan tidur. Ya, teruskan sahabat. Jadi kadang 145 pun masih kubah, belum lagi solat. Lihat. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan masa, wal asr innal insana lafi khusr, demi masa maksud dalam kerugian. Makna pentingnya menjaga masa. Subhanallah. Okey, ada soalan yang lain? Teruskan soalan. Pukul 10 kita berhenti ya, insyaallah. Teruskan. Banyak salam. Assalamualaikum ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah perbezaan memberi salam dengan ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dengan salam saja, baik menerusi SMS atau ucapan? Apakah makna salam? Bolehkah kita SMS dengan menggunakan salam saja? Tujuannya memberi salam. Kalau saya dapat SMS salam, SMS itu kan pesanan ringkas. Kalau boleh seringkas-ringkasnya. Kalau maksud salam itu memberi salam, kita kena jawab. Saya kena dapat SMS salam, ustaz apa khabar? Kemudian dia ni, kita kena jawab lah. Sebab tujuannya memberi salam. Kenapa kita katakan wajib menjawabnya? Quran mengatakan idza huyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Bila seorang memberi salam kepada kamu, hendaklah kamu jawab sebaik mungkin atau paling kurang jawab. Jadi kalau orang nak beri salam melalui apa? SMS, surat, ucapan dan sebagainya, atau orang bisu melalui isyarat, kita kena jawab. Sehingga dalam solat kita kena jawab. Ingat kalau kita sedang solat, orang beri salam, kita jawab. Tapi bukan dengan perkataan. Kalau dengan perkataan, batal. Ada berapa cara? Pertama, kita buat seperti ini. Kalau kita cakap, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Macam itulah maknanya. Atau kita buat seperti ini. Atau kita buat seperti ini. Berapa caranya? Jafar, tiga. Tadi kan saya senang sembahyang di surau tu, antum datang, Assalamualaikum. Sambil-sambil saya membaca atau berzikir, kita buat seperti ini. Ataupun kita buat seperti ini. Ataupun kita buat seperti ini. Ataupun kita tunduk. Sekali saja. Kita tunduk sekali saja. Bagaimana ada empat cara. Dalam sembahyang pun wajib jawab. Apalagi dalam SMS. Jadi jawab. Walaupun kita dalam keadaan apa sekalipun, Cuma di dalam tandas saja tidak boleh jawab. Sebab Rasulullah SAW pernah buang air, orang beri salam, Rasulullah SAW tidak jawab. Tetapi setelah beristinja, Rasulullah SAW mengatakan, tadi aku sedang buang air, tidak boleh menjawab salam. Maka lepas itu dijawab. Begitu juga kalau orang yang solat tak mau jawab, lepas solat kena jawab. Kalau dia tenderkan, orang itu menunggu. Lepas solat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita jawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita katakan, tadi aku solat tak dijawab. Itu silap. Tidak boleh ya. Sebab berzikir, beribadah di dalam tandas hukumnya haram. Itu jawapan saya. Teruskan. Apa soalan seterusnya? Jika seseorang memandang kita dengan satu pandangan yang kurang senang pada kita, apakah kita harus senyum padanya bila bertemu dengannya atau anggap saja yang kita tidak pernah kenal di antara satu dengan yang lain? Sebenarnya senyum hukumnya sunnah. Tetapi senyum kepada orang yang kita boleh senyum. Jangan nanti seorang wanita yang cun tengok kita lambat-lambat, kita pun senyum. Itu haram. Sebab an-nazra zina, melihat wanita yang bukan mahram kita zina. Apalagi senyum dengannya tidak boleh. Sebab di dalam Islam, senyum itu adalah sunnah. Lihat dia, Singapura pun buat kempen. Apa dia? Senyum. Bermakna orang kafir pun setuju senyum ini adalah satu tanda baik. Senyum. Tapi senyum kepada orang yang dibolehkan. Yang tidak dibolehkan, jangan senyum. Senyum hukumnya sunnah. Dan sedekah, kita dah bincang tempoh hari. Bagaimana kita nak dapatkan sedekah di atas senyum? Janganlah masam-masam ya. Cuba kawan masam, kawan pun susah hati nanti. Apa kena dengan sahabat ni? Kalau senyum dia senang, senang hati. Ya, teruskan sahabat. Ya. Kita kerja. Ya. Pelanggan hadapan. Ya. Jadi pelanggan datang. Ya. Kaki, ya. Kalau kita tak senyum. Kita kena senyum. Maka kerajaan Singapura membuat satu kempen senyum. Senyum memang disuruh senyum. Dan kalau orang berurusan dengan kita, kita kena senyum, hatta perempuan. Tetapi saja-saja kita tengok perempuan tu, supaya perempuan tu tengok kita, tengok saja senyum, itu tak boleh lah. Antara rancang-rancang. Itu tak boleh. Tetapi kalau kebetulan itu urusan kita, kita kena senyum. Tidak masalah. Kita kerja bagian kaunter misalnya. Kita sentiasa menghadapi masyarakat. Kita kena senyum. Dan Rasulullah SAW tak katakan senyum itu untuk orang Islam saja sedekah. Untuk siapa pun. Sebab disuruh kita menghadapi manusia dengan sebaik-baiknya. Di dalam Islam, mencintai orang Islam wajib. Tetapi berbuat baik kepada orang kafir juga wajib. Dan besok kita akan bincang tu ya. Masalah al-walak dan al-barak. Kita tidak boleh mencintai orang kafir. Tetapi berbuat baik. Di antara berbuat baik, senyum lah. Disuruh. Lihat agama kita punya cantik, punya semat. Kerana dalam agama kita, hablu minallah wa hablu minannas. Agama kita mengajar kita berhubungan dengan Allah. Hubungan kita dengan Allah. Dan kedua, berhubungan dengan manusia. Manusia ada dua. Satu orang Islam dan satu orang kafir. Dengan orang Islam, kita wajib mencintainya. Dengan orang kafir, kita tak boleh mencintainya. Tetapi kita wajib berbuat baik dengannya. Yang dikatakan al-wala dan al-bara. Itu jawapan saya ya. Jadi wajib kita senyum insyaAllah. Supaya dapat sedekah. Ataupun sunnah hukumnya senyum. Teruskan sahabat. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah hukumnya kumpulan marhaban dan berzanji yang kesemua anggotanya kaum wanita? Kumpulan ini juga mendapat undangan di masjid-masjid. Harap Ustaz dapat jelaskan aurat wanita. Terima kasih Ustaz. Saya tak mahu cerita pasal aurat wanita. Semua dah tahu tutup aurat wajib tentang berzanji. Buku berzanji yang dibaca di Singapura atau di mana-mana, di dalamnya penuh dengan kesyirikan. Syiriknya syirik akbar. Semua berzanji, semua kitab berzanji edisi manapun sekalipun, di dalamnya ada rangkap syair, anta syamsun, anta badrun, anta nurun, fauka nurin. Betul kan? Sampai ini semua, hampir semua hafal. Semua hafal ni saya tahu. Apa maksud rangkap syair ni? Anta syamsun, engkau lah ya Muhammad matahari. Kalau siang, kalau tak ada matahari, bermakna bukan siang. Kalau malam, kalau padang pasir, terang seakan-akan siang. Bila ada badrun, badrun bulan purnama. Engkau lah ya Muhammad matahari yang menyinari siang. Engkau lah ya Muhammad bulan purnama yang menyinari malam. Engkau lah ya Muhammad anta nurun fauka nurin. Engkau lah ya Muhammad cahaya di atas cahaya Allah. Ini kalau tak syirik apa lagi? Artinya cahaya Nabi Muhammad Di atas cahaya Allah, Allah di bawah Nabi Muhammad di atas. Ini kan tak betul. Kali ini bukan syirik apalagi. Yakni, sedangkan mereka mengatakan Allah tak bertempat, tapi di sini dibaca bertempat pula. Tempatnya di mana? Di bawah cahaya Rasulullah. Tak betul mereka. Bolak balik, habis. Jadi berzanji hukumnya haram dan boleh membawa kesyirikan kalau dibaca. Di dalamnya banyak hadis-hadis, malah keseluruhannya, hampir keseluruhannya hadis palsu. Cerita-cerita yang tak ada tarikhnya. Cerita-cerita yang dicipta-cipta, yang cerita ini karut marut bin'ah khurafat, tahayul khurafat. Apa dia? Lihat dia. Di situ ada cerita, kononnya, semasa Rasulullah SAW dilahirkan, bukan melalui faraj maknya, tetapi melalui peha maknya. Bayangkanlah kalau manusia yang dikatakan wanita melahirkan melalui faraj, macam mana seksinya? Seksinya? Apalagi kalau melalui peha. Artinya dikeluar bukan kat lubang farasnya, tapi dikeluar kat pehanya. Subhanallah. Yang normal kat faras kadang-kadang boleh bawa maut, apalagi kalau kat peha. Nak muliakan Rasulullah SAW, sehingga dikatakan dalam buku berjanji, Rasulullah SAW dilahirkan bukan melalui faras. Subhanallah. Lihat. Kemudian apabila Rasulullah SAW dilahirkan, maka Asia, bini Fir'aun, turun untuk... Jadi apa? Bidan. Jadi bidan. Dan turunlah bidadari daripada syurga untuk jadi bidan Rasulullah SAW. Ini karut ini. Asia. Sebagaimana Rasulullah SAW ataupun dalam Quran mengatakan, wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Orang yang mati tak boleh keluar daripada barzakh. Begitu juga Asia. Ini Al-Quran mengatakan. Kalau tak percaya Al-Quran, kapi. Habis cerita. Begitu juga bidadari syurga. Ini dalam hadis Bukhari, apa saja dalam syurga dijelaskan, mala ainun ra'at wala udunun sami'at wala khatara min qabli bashar. Yang di dalam syurga tidak pernah ada mata, sebelah mata ni satu mata dalam, tak pernah satu mata melihat, satu telinga mendengar, dan tak boleh dibayangkan. Kalau ada turun bidadari itu, jadi bidannya Nabi Muhammad bermandi turun ke dunia dan dilihat oleh siapa? Oleh ibunya Rasulullah SAW. Dan dilihat juga oleh Asia yang belum masuk syurga. Dia akan masuk syurga kerana diceritakan dia perempuan syurga. Ini karut. Dan banyak lagi karut. Kenapa dibaca? Jadi tobatlah orang yang ikut jamaah berjanji. Kalau ikut jamaah baca Al-Quran, betul. Saya setuju. Tapi kalau jamaah berjanji, tolong tobat. Kerana di dalamnya banyak bid'ah, khurafat, takhayul dan syirik. Dan inilah musimnya. Betul kan sekarang? Musim baca berjanji. Teruskan soalan. Kita ambil. Patut kita berhenti. Satu lagi kita berhenti, insyaAllah. Patut tak disuruh, Ustaz. Ambil dan patut satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah erti sebenar majlis Rasulullah kerana telah diiklankan besar-besaran di akhbar yang diadakan semalam dan akan diadakan hari Ahad ini di masjid di sini. Ianya dicetuskan oleh seorang ustaz di sini bracket yang selalu memakai jubah bersarban dan membawa tasbih. Tolong penjelas sekian. Jazakallah khair, Ustaz. Majlis Al-Salam yang dimaksud oleh mereka maulid. Bila ada musim maulid, Majlis Al-Salam. Mereka mengatakan Majlis Al-Salam dalam masa baca maulid Al-Salam turun. Ini penipuan kadzab kabir. Mereka mengatakan bila kami baca berzanji, bila kami baca marhaban, bila kami baca selawat, maka roh-roh suci turun termasuk Nabi Muhammad SAW. Ini juga kepercayaan Hasan Al-Banna sebagaimana ditulis dalam kitabnya. Katakan kepada mereka, kalau ayat Allah SWT mengatakan, wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun, ayat ini ayat Quran, Quran tidak pernah bohong, Quran adalah kebenaran. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu daripada Tuhanmu, kamu jangan ragu. Alif lam mim dzalikal kitabu, walaupun tiga huruf itu isi Alkitab. La raiba fi, jangan ragu. Allah mengatakan wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Orang yang mati diangkat rohnya, disimpan di barzakh dan tak boleh keluar daripada barzakh kecuali di hari kebangkitan di padang mahsyar. Kalau ini Al-Quran, kita wajib percaya. Malaikat dengar Al-Quran pingsan ketakutan. Kita dengar Al-Quran, kok diolah? Kok tak percaya? Kalau kita tak percaya, kafir. Habis cerita, rukun iman 6 perkara. Di antaranya percaya dengan kitab. Jadi kalau kita mengatakan, orang mati tidak boleh turun ke dunia, tidak ada dalilnya boleh turun ke dunia, Kalau orang mengatakan sekarang, ia turun, siapa dia Nabi dan Rasul? Dan satu lagi, mustahil Nabi turun ke majlis bid'ah. Mustahil Nabi turun ke majlis bid'ah. Itu majlis bid'ah. Takkan Nabi nak turun. Roh-roh suci. Siapa dia? Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali turun semua. Mustahil. Pembohong mereka. Pembohong. Besar-besaran mereka buat majlis SAW. Artinya majlis maulid. Dia katakan majlis SAW sebab dulu saya terlibat. Di mana? Semasa ikut tarikat Muhammadiyah. Jadi dikatakan oleh Arkam sekarang tarikat Arkam. Dan Arkam bila baca sallallahu ala Muhammad depan pintu menyangkung buat macam ni. Kononnya Rasulullah SAW datang sedang bersalam Rasulullah SAW. Pembohong besar. Kalau dirasa bersalam itu bukan Rasulullah SAW. Itu bukan roh-roh orang yang dikatakan para sahabat. Itu syaitan-syaitan. Yang datang syaitan-syaitan. Sebab al-bid'atu ahabba ila iblis minal maksiat. Ia dikatakan majlis bid'ah sangat-sangat dicintai oleh iblis daripada maksiat. Kenapa? Pembuat maksiat akan tobat. Tetapi pembuat bid'ah, la yutab. Dia tak akan bertobat. Maka takutilah bid'ah. Rasulullah SAW, anda ingatkan kepada antum, paling kurang satu minggu sekali di atas mimbar memberi peringatan tentang bid'ah. Iyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar, sebulan 4 kali. Di mana? Di atas mimbar. Tempat yang paling mulia di rumah Allah. Dan tempat berkuburnya orang-orang yang terbaik. Yang di masjid. Diperingatkan oleh Rasulullah SAW. Jangan buat bid'ah. Tapi sekarang, masjid jadi gelanggang bid'ah. Masjid jadi markas bid'ah. Saya katakan, kat kasino tak ada orang buat bid'ah. Kat panggung wayang tak ada orang buat bid'ah. Tempat-tempat maksiat tak ada orang bid'ah. Tetapi di masjid jadi markasnya. Ini tak ada kiamat ya. Ini tak ada kiamat. Sebagaimana hadis-hadis dijelaskan oleh Ibn Mubarak dalam kitabnya Az-Zuhud. Jadi jangan ikuti, jangan masuk apa saja kumpulan yang dikatakan kumpulan marhaban, kerana kumpulan ini adalah kumpulan yang membawa kepada kehancuran agama dan kehancuran apa dia? Akidah. Tuan-tuan cukuplah di sini ya. Dan insyaAllah kita boleh bertemu besok di majlis daurah di jamiah. Kita bermula pukul 9. Mungkin kalau jadi Ustaz Zahir datang, saya beri ya teruskan. Satu lagi ya, satu lagi insyaAllah. Tak berapa dengar, cuba kasih besar suara. Supaya muslimah sana pun nak dengar ya. Cuma muslimah kalau datang ke kuliah jangan bercakap. Jangan berbual. Saya takuti nanti soalan-soalan ni pun dia tak boleh dengar sebab ada jemaah-jemaah yang baru sangat-sangat. Ya, waalaikumsalam. Itu maju rasul. Iya. Soal saya menggunakan perhati 2008 masa di Bina di Negeri Kuba. Iya. Yeah. Saya ada terambil satu risalah. Iya. Yeah. Cuma. Iya. Yeah. Soalan sama Rasul ditujukan kepada Syekh bin Bas bin Umar. Iya. Dia mengadakan bidang. Bidang betul. Kalau orang alim okay. Seperti dia, orang yang menulis buku berjilid-jilid, yang jadi mufti Mekah dan jadi mufti Saudi, kita tahu bahawa Mekah bukan tempat sesat. Dajjal pun tak boleh masuk Mekah. Mufti Mekah, mufti Saudi, dia mengatakan maulid bid'ah. Ya, ini orang alim. Ya, bid'ah lah. Dan risalah ini sudah ditebar seluruh dunia. Makanya, orang-orang pembual bid'ah tak senang dengan bin Bas. Makanya bin Bas dikatakan apa dia? Matanya buta katanya. Kalau matanya buta, hatinya buta. Ya, Syekh, bukan macam itu. Jadi, dikatakan juga Wahabi. Apakah bila membid'ahkan yang dibid'ahkan oleh Imam Syafi'i dan imam-imam lain itu Wahabi? Allahu Akbar. Kalau gitu hebatlah Wahabi. Ya kan? Jadi sahabat, kita katakan bahawa maulid hukumnya bid'ah. Maulid hukumnya bid'ah. Dengar. Antum jadi saksi. Dan Allah jadi saksi. Anak katakan maulid hukumnya bid'ah. Nabi mana buat maulid? Sahabat mana buat maulid? Tabi'in dan tabi'ut tabi'in mana yang buat maulid? Yang pertama buat maulid adalah Syiah dalam pemerintahan Uthmaniyah di Mesir. Maaf, Fatimiyah dalam pemerintahan Fatimiyah. Dan yang pertama sekali buat maulid adalah Abu Lahab. Betul kan? Abu Lahab yang dilaknat oleh Al-Quran. Dia orang yang pertama buat maulid. Nanti ceritanya sambung di satu buku. Saya ada buku khas tentang maulid. Apa salahnya kita bedah untuk sepenuh bulan maulid. Kalau cerita kat luar pasal maulid, maulid kita juga sini cerita pasal maulid.